namamu selalu ku bisiki dalam tidurku, dalam mimpiku setiap malam. Hangat tubuhmu melekat di kulitku, beribu peluk, beribu cium kita lalui. Tapi kau kabur dengan duda anak tiga pilihan. Hamburan kayak jeroannya binatang. Ya sudah, ku menangis seadanya sekuat tenaga. Ya sudahlah, kau memang setan alas, gak punya rasa. Di akad nikah, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Berhamburan kayak jeroannya binatang. Ya sudah, ku menangis seadanya sekuat tenaga. Ya akad nikah, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Semoga si duda diracun orang biar terus mampus.